Hadirin saudara-saudara, mengawali jumpa mewakili Amanda Music kolaborasi Devi Syuting. Pertama tampil sebagai seorang muslim, tak lupa ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kepada para undangan, para bintang-bintang tamu, para penonton yang kali ini begitu antusias di keluarga besar Tiga Serangkai. Di antaranya yang pertama Bapak Kepala Desa Beranang, Bapak Nandi Pribadi. Yang kedua Kampung Mustain Beranang, adik kandung Pak Kades Nandi. Yang ketiga Cak Sampe Balonganyar, pindah tempat di Beranang. Kali berikut punya ajat dalam rangka selamatan desa dan hitanan masal. Ada 8 artis dangdut, Lumajang, Jember, Probolinggo, Pasuruan sudah hadir. Dan kali ini alhamdulillah sudah hadir bintang tamu kita yaitu Bang Sodik. Ya, karena pada saat ini jenengan semua yang hadir mungkin lagi demam dengan lagu Mahabharata. Ya, satu nomor lagu sebagai salam jumpa Mahabharata bersama dengan olah artis Amanda. Monggo, Mahabharata. Tepuk tangan bareng-bareng. Di sewaki kalian iki. Terima kasih.